dalam bahasa yang lain yang sering digunakan oleh ulama dalam Al-Quran ta'adduban, itu min silah ataupun taukid. Nah, ini faedah berikutnya ya. Jadi min zaidah tidak boleh datang pada kalam yang musbat. Datangnya pada kalam yang manfi ataupun yang serupa dengan yang manfi. Kayak tadi hal min khaliqin, itu kan hal istifham, tapi istifhamnya apa? Ingkari. Ya manfi kan, hal min khaliqin ghairullah. Mana tidak ada pencipta selain Allah, iya kan? Kemudian juga bahwasanya min zaidah hanya masuk kepada kalimat yang nakirah. Kemudian waqad yubdal minal mahdzuf ka qawli al milha, dan terkadang didatangkan badal dari sesuatu dari mubdal minhu yang mahdzuf. Kadang didatangkan badal dari mubdal minhu yang mahdzuf. Jadi mubdal minhu yang mahdzuf. Contohnya ucapan al-milha. Ya. Waqfatun, di situ ada apa enggak? Waqfa. Iya. Waqfatun taqulu mal fakhru illa al-karamu wa hal mahalu al-amni illa al-haramu. Ya. Waqfa taqul. Ya. Waqfa nama orang atau apa? Nama orang. Kalau nama orang ya dari waqfah. Kalau waqfah dengan makna yang lain, masdar dari waqafa, yaqifu, waqfun. Waqfatun ya satu ucapan taqul yang kau katakan. Kalau bukan nama orang, satu ungkapan, satu ucapan yang kau katakan. Mal fakhru illa al-karam. Tidaklah al-fakhr, kebanggaan itu, kecuali al-karam. Al-karam, kemuliaan, kedermawanan. Wahal mahalul amni illa al-haram. Dan bukankah tidak ada tempat yang aman kecuali al-haram. Ya. Maka. Ya'ni ay mal fakhru syai'un. Tuh. Illal karamu. Mal fakhru syai'un illal karamu. Tidaklah al-fakhr. Kebanggaan itu sesuatu. Melainkan al-karam. Sesuatu yang mulia. Di sini al-karam adalah sebagai badal dari mubdal minhu yang mahdhuf. Takdirnya syai'un. Ya. Syai'un khobar dari al-fakhr, ya kan? Al-karam dia sebagai badal dari yang marfu itu marfu. Ya, di sini mubdal minhunya mahdzuf syai'un. Mal fakhru syai'un illa al-karamu wa hal mahalul amni makanun. Nah, di sini juga ada dua syai'd ya. Mahalul amni mahallun. Ya. Wa hal mahalul amni makanun illa al-haram. Illa al-haramu. Li'annahu, kenapa di sini kita anggap itairab al-karamu dan juga al-haramu sebagai badal dari sesuatu yang mahdzuf, li'annahu masala bi lil ibdal la li tafriq. Sebenarnya li tafriq itu li tafriq atau li tafriq? Li tafriq ya, istifraq berarti ya. Karena beliau asy-syair mencontohkan atau karena beliau al-milhah, ucapan al-milhah beliau asy-syair masala bihi menatangkan contoh ini lil ibdal untuk badal, bukan li tafriq, bukan untuk istifna mufarrogh. Kalau dijadikan istifna mufarrogh berarti al fakhru al karamu sebagai apa? Khabarnya, iya kan? Iya kan? Seperti wama Muhammadun illa rasulun. Rasulun kan khabar, istifna mufarrogh. Wama Muhammadun illa rasulun. Ini istifna mufarrogh, tapi yang dimaukan oleh penyair di sini bukan itu. Tapi beliau ingin mencontohkan apa? Badal. Ba'd minal kul dari sesuatu yang mahdhuf. Tanbih qala radhi wa jama'atun wa min syuruti wa min syarti hadzal badal ay al waqi' fi bab al istithna an yakuna ba'da illa wa an yakuna muttasilan mu'akhkharan 'an al mustathna minhu wa an yakuna ghayra mardudin bihi kalamun yataḍamman al istithna wa alla yatarakha al mustathna 'an al mustathna minhu fa kharaja bi qawlihi wa an yakuna ghayra mardudin bi kalamun ila akhirih ma rudda bi kalamun nahu ma qama al-qawmu illa zaidan lin nasbi wujuban raddan ala man qala qama al-qawmu illa zaidan qasdan litatabuqi bayna al-kalamaini wa la yajuzu al-ibdalu wa kharaja al-mutarakhi 'an al-mustathna minhu nahu ma ja'ani ahadun hina kuntu jalisan huna illa zaidan fa innal badala fihi ghayru